berhenti dan bernyanyi. Oh jantung hatiku, ku letakkan di jantung hatimu. Ku rekatkan arah di nadimu, mengalir di darahmu. Dan terbelenggu, takkan pernah lekang oleh waktu. Semakin melekat di jantung hatiku, ku letakkan di jantung hatimu. Ku rekatkan erat di nadimu, mengalir di darahmu.